sangat teman. Sambat pelas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro hati iki, tambar no karo tanggul asia. Terima kasih.